Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالطَّلَبَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ merupakan sebuah dambaan dan impian bagi setiap orang tua untuk dia bisa memiliki keturunan-keturunan yang baik, anak-anak yang saleh dan salihat, yang mana diantara kelebihan anak-anak yang saleh maupun salihah ini bisa bermanfaat bagi kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah tidak lagi hidup berada di dunia. Berbeda dengan anak-anak yang na'udzubillah kita berlindung darinya, anak-anak yang tidak mengenal agama, anak-anak yang tidak mengerti ilmu agama dan amalan-amalan saleh, jangankan bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal, terkadang anak-anak yang seperti ini justru menjadi beban bagi kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah tidak lagi berada bersama dengan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluh." Apabila telah meninggal seorang manusia, maka terputuslah darinya amalan-amalannya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi beramal sudah. Nah, maka terputus pula pahalanya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa min thalat." Kecuali tiga hal yang dengan sebab amalan dia dulu di dunia pahalanya masih terus apa? Mengalir. Yang pertama adalah ilmin atau sodakotin jariah, yaitu amalan sedekah jariah, sedekah yang dia lakukan di masa hidupnya. Akan tetapi apa? Sedekah itu manfaatnya masih terus diambil, dimanfaatkan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Sedekah di masjid, sedekah di pondok pesantren, masih diambil manfaatnya meskipun dia sudah meninggal. Maka ini disebut sebagai sedekotin jariah, sedekah jariah. Itu pahalanya masih terus mengalir untuk orang-orang yang sudah meninggal. Wa ilmin yuntafa'u bih. Dan juga ilmu yang dia ajarkan, dia sebarkan kepada manusia ketika dia masih hidup, lalu ketika dia sudah wafat ternyata ilmunya masih terus diamalkan, masih terus didakwahkan, maka pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga, ma'asyaral muslimin wa talabah, para santri rahimani wa rahimakumullah, adalah waladin salihin yad'u lahu, yang bermanfaat bagi seorang orang tua yang sudah meninggal adalah seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini sebuah perkara yang sangat didambakan, diimpikan oleh setiap orang tua. Karena kita semuanya sadar, ma'asyarul muslimin, hidup kita itu tidak terus selama-lamanya ada di dunia. Kehidupan kita di akhirat dan juga di alam barzakh bisa jadi lebih panjang dan pasti lebih panjang daripada kehidupan kita yang sementara ini di dunia. Maka kita sangat bergantung, berharap sekali dengan tiga perkara tadi. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita meskipun kita sudah tidak bisa beramal. Ini sangat kita harapkan, anak soleh, anak yang baik, yang dekat dengan agama, berdoa karena dia tahu yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Karena kesolehannya dia paham bahwasanya dengan mendoakanlah orang tua kita akan mendapatkan manfaat dari seorang anak yang soleh ataupun solihah. Dan adalah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara yang konkret, cara yang bisa kita terapkan agar bisa mencetak anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, generasi yang baik, adalah dengan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Mengenalkan, mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Yang dengan sebab itu, sebab pengajaran, pengenalan kita kepada anak-anak kita terhadap Al-Quran, itu akan membentuk anak-anak dengan akhlak yang baik. Akan membentuk generasi-generasi terbaik. Dan akan dengan sebab kita mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, memperhatikan anak-anak kita dengan Al-Quran, akan menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian, maka demikian pula sebaik-baik anak, sebaik-baik generasi adalah generasi yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, generasi yang baik, generasi yang saleh, yang akan bermanfaat untuk kita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran. Dekatkanlah anak-anak kita dengan Al-Quran agar menjadi orang yang terbaik. Bahkan dengan sebab Al-Quran ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan memiliki anak-anak yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mensifati akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Maka ketika kita didik anak kita, mendekatkan anak kita dengan Al-Qur'anul Karim, kalamullah, kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh dengan akhlak-akhlak mulia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan, suka memberi. Tidaklah Rasulullah sallam diminta tentang sesuatu kecuali kalau beliau mampu pasti beliau apa? Berikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, kedermawanannya, akhlak baiknya, suka memberinya ini bertambah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallam adalah orang yang paling dermawan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Suka memberi. Diminta kalau mampu pasti diberikan. wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak baiknya Rasulullah sallam ini bertambah baik, bertambah dermawan, lebih suka memberi ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bulan Ramadan Jibril senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah malaikat Jibril alaihi salam ini setiap malamnya senantiasa menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Qur'an. Maka keduanya, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saling mempelajari Al-Qur'an. Disebutkan oleh para ulama ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dengan sebab natijah hasil dari seseorang mempelajari Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, membaca, mentadabburi Al-Qur'an, akhlaknya akan semakin baik, kedermawanannya juga akan semakin bertambah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah kedermawanan beliau alaihi salatu wasallam ketika apa? Ketika setiap malamnya bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam mempelajari Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi generasi yang terbaik, santri-santri menjadi generasi terbaik, akhlaknya akhlak mulia terpuji sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dermawan, suka memberi, maka kuncinya adalah dekatkanlah, ajarkanlah mereka dengan Al-Qur'an. Ini solusi, bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah beliau praktekkan. Kalau ingin akhlaknya baik, kedermawanannya bertambah, menjadi generasi yang terbaik, manusia yang terbaik, maka Al-Qur'anlah yang harus menjadi pedoman hidupnya. Harus selalu rindu dengan Al-Qur'an, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah bulan Ramadan yang kita sedang berada padanya. Bulan yang penuh kemuliaan, yang alhamdulillah dengan kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah berpuasa berapa hari? 14 hari. Dan di bulan Ramadan ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah momen, waktu yang tepat untuk kita, diri kita pribadi, dan juga mengajak putra-putri kita, anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk benar-benar kembali dan terus bersama dengan Al-Qur'an. Dan telah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan ini adalah momen, waktu yang tepat untuk kita kembali membaca Al-Qur'an, kembali mentadabburi Al-Qur'an, kembali menghabiskan waktu-waktu kita dan mengajak anak-anak kita, putra-putri kita kepada Al-Qur'an. Allah isyaratkan bulan Ramadan dikaitkan dengan Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Mungkin ada yang bertanya, "Oh, diturunkannya Al-Qur'an bukannya selama 23 tahun?" Ya tidak. Al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun. Dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 Iqra sampai ke usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, terus yang salah yang mana ini? Al-Qur'annya salah apa hadisnya salah? Benar semua. Tidak ada yang salah. Al-Qur'annya benar, selalu benar, dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pasti selalu benar. Jawabannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ini yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, Baitul Izzah, yang disebut dengan Baitul Izzah, langit dunia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran 30 juz secara sempurna dari sisinya Azza wa Jalla ke langit dunia di Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah langit dunia turun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini secara bertahap selama 23 tahun. Kenapa bertahap? Banyak hikmahnya. Turun ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Turun ayat sesuai kemampuan-kemampuan manusia ketika itu. Makanya ada surat dan ayat makiyah dan madaniyah. Awal-awal Islam belum diperintahkan tentang sholat dan seterusnya. Masih tentang neraka, tentang surga. Jadi bertahap. Hikmahnya banyak. Manusia juga semakin rindu dengan datangnya turunnya Al-Quran. Lebih mudah dihafal oleh kaum muslimin ketika itu. Hikmahnya sangat banyak. Akan tetapi yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan. Ini dari sisi Allah sampai ke langit dunia. Dan sengaja Allah pilihkan bulan Ramadan ini sebagai bentuk keutamaan bulan Ramadan. Dan juga wallahu alam bisawab, sebagai pengingat isyarat bagi kita semuanya kaum muslimin bahwasannya bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan di mana kita dituntut untuk terus bersama Al-Quran, disibukkan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga momen waktu di mana kita mengajak, membimbing putra-putri kita, anak-anak kita, agar senantiasa bersama Al-Quran. Ini diantara hikmahnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana tipsnya, caranya agar kita bisa mengajak anak-anak kita ini semangat dengan Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran? Bagaimana? Tentu saja yang pertama kali ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari diri kita sendiri. Harus dari kita sendiri. Wah, saya bacaannya kurang baik, saya bacaannya masih terbata-bata. Bukan alasan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dimotivasi, didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar semangat membaca Al-Qur'an bagaimanapun bacaan kita. Yang dengan itu seharusnya kita semakin semangat untuk belajar tajwid, hukum-hukum Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi bagi kita semuanya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah." Walhasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, di Kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dikali lipatkan menjadi 10. Walab aqul alif lam mim harfun. Dan saya tidak katakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim ini satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi di dalam kalimat alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi ada 3 huruf. 3 dikali 10 berarti berapa? 30. Seperti apa sih susahnya kita mengucapkan alif lam mim? Susah mboten? Butuh 5 detik mboten? Butuh 10 detik mboten? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam janjikan dengan pahala 30 kebaikan. Dalam sehari belum tentu kita bisa mengerjakan 30 kebaikan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. membantu orang tua satu dua kebaikan. Tetapi dengan kita duduk membaca Al-Quran Alif Lam Mim, belum apa-apa sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu muka? Bagaimana kalau satu surat dan satu juz? Berapa kebaikan yang kita dapatkan? Subhanallah, ini namanya mukjizat Rasulullah SAW yang paling terbesar, yaitu Al-Quran. Makanya tidak ada alasan bagi kita, oh saya bacanya sulit, satu huruf saja 10 kebaikan. Bagaimana kita tidak terdorong ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bacanya terbata-bata, justru dikali lipatkan pahalanya menjadi 2. Kata Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'asafaratil kiramil bararah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an bagus, mahir, baik tajwidnya, bacaannya juga merdu, maka dia digolongkan bersama para malaikat yang safaratil kiramil bararah, yang mulia, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Golongannya tinggi. Alladzina yaqra'unal Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'u fi, dia terbata-bata, susah. Wa alaihi syaqqun, kesulitan dia. Begak-begak, tetapi dia tetap semangat membaca Al-Qur'an. Falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala dia kesulitan. Subhanallah. Tambah susah pahalanya double. Yang lain 1, 10 kebaikan, ini dikali lipatkan saking susahnya. Maka tidak ada alasan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk kita tidak membaca Al-Quran. Untuk kita tidak tersibukkan dengan Al-Quran. Semangat membaca. Dengan itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, dan yang terlebih penting, kita memiliki tujuan untuk mendidik putra-putri kita ma'asyarul muslimin. Anak-anak kita melihat itu akan berpengaruh kepada psikis dia. Kita membaca Al-Quran, meskipun kita kesulitan, tetapi kita semangat pagi setelah subuh baca. Setelah mandi, setelah masak, baca. Siang setelah salat duhur, baca. Terus 24 jam kita tidak membiarkan waktu kita sia-sia tanpa membaca Al-Quran. Karena kebaikan yang ada padanya. Apa ini tidak akan berpengaruh kepada anak kita? Pasti berpengaruh. Pasti. Dan Al-Quran itu sifatnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan Al-Quran itu bisa menggetarkan hati muslimin yang lainnya. Bahkan non-muslim pun demikian. Jangankan anak kita yang mungkin masih malas-malasan, disuruh masih susah dan seterusnya. Kita lihat seorang ulama yang bernama Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Begal, rampok, terkenal. Jangan lewat jalan itu, ada Fudail Ibnu Iyad. Pasti diambil harta kita, disiksa, dibunuh kita, terkenal. Tetapi ternyata suatu saat, dia mendengar bacaan dari seorang anak perempuan jariah. Di sebuah rumah dia sayup-sayup mendengar Al-Quran lalu diintip, dilihat. Ketika itu anak perempuan tersebut membaca ayat. Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut tunduk hatinya ketika mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang begal, bengis, kejam, berdarah dingin ketika mendengar ayat ini dan tiba waktunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia langsung menjawab, "Al-ana ya Rabbi, sekarang ya Allah." Langsung beliau tobat rahimahullah Fudail bin Iyad. Semenjak itu dia terkenal sebagai ulama yang kanat qira'atuhu hazinah wa ka'annahu khataban nafs. Maka setelah saat itu dia belajar membaca Al-Quran, belajar hadis, terus agama Islam, sampai menjadi seorang imam, terkenal bacaannya itu, bacaan yang sangat menyedihkan, menggetarkan hati. Ini Al-Quran. Benar-benar menggetarkan hati. Yang di belakangnya kalau dengar nangis. Seakan-akan dia membaca Al-Quran seperti sedang mengajak bicara manusia. Dan ternyata yang menakjubkan dari ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, takutnya dia terhadap Al-Quran, ketika membaca Al-Quran takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menular, terpengaruh kepada anaknya. Anak beliau yang bernama Ali ibnu Fudail ibni Iyad rahimahumullah, juga menjadi akhirnya menjadi orang yang sangat-sangat khusyuk ketika mendengar Al-Quran. Hatinya rapuh ya, ketika mendengar Al-Quran. Sampai-sampai diriwayatkan ketika ayahnya yang membaca, Fudail bin Iyad, kalau membaca itu bacaannya sangat menyedihkan. Anaknya hatinya sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan dalam kitab-kitab termasuk dalam As-Siyar. Beberapa kali anaknya menjadi makmum dari ayahnya, Fudail bin Iyad, berkali-kali jatuh, pingsan, tersungkur. Bapaknya baca surat Al-Hakumut Takatsur. Ketika sampai ayat, Latarawunnal jahim, mereka, engkau akan benar-benar melihat al-jahim, neraka, jatuh, pingsan. Saking khusyuknya, takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih menakjubkan, anaknya Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahumullah ini sampai wafat, meninggal, mati ketika menjadi makmum bapaknya. Jadi anaknya meninggal lebih dulu dengan sebab ini. Bapaknya ketika itu membaca sebuah surat, ketika sampai kepada ayat wa idwuqifu 'alan nar, ya walau tara, atau ya walau tara, ketika mereka melihat idwuqifu 'alan nar, ketika orang-orang kafir itu berhenti di hadapan neraka, mereka orang-orang kafir mengatakan, ya laitana nurad, seandainya kita bisa kembali ke dunia. Ketika itu anaknya jatuh dan tidak pernah bangun selama-lamanya rahimahumullah, meninggal wafat. Dan kalau kita perhatikan sebabnya, ma'asyarul muslimin, anak yang begitu takut terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sampai tersungkur demikian, bahkan wafat dengan sebab bacaan Al-Quran, dan itu yang kita dambakan, ma'asyarul muslimin, mendengar Al-Quran, sholat, sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu itu kita diwafatkan Allah, itu yang kita dambakan, dan kita berharap anak kita juga demikian. Bermula dari seorang ayah yang apa, dia tertegun ketika membaca Al-Quran, menangis, lalu dia bersemangat di dalam membaca Al-Quran, lalu menular kepada anaknya. Maka ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momen kita untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita niatkan untuk diri kita, dan kita niatkan agar anak kita tersentuh hatinya, tersentuh kalbunya, datang taufik waktunya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, insya Allah anak-anak kita tidak sebengis seorang Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau bengis sekali, tetapi ketika mendengar bacaan seorang anak perempuan taubat, dia menjadi seorang ahlul Quran, anaknya menjadi apa? Terbawa, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari diri kita membaca Al-Quran. Sesulit apapun, seberat apapun, kita menginginkan anak-anak kita baik, kita mulai dari diri kita. Kita ingin anak-anak kita terbimbing dengan Al-Quran, maka mulai diri kita, didik diri kita, disiplinkan diri kita dengan Al-Quran, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa bahagianya seorang muslim yang dia memiliki anak yang mengamalkan mempelajari Al-Quran. Nah, disebutkan dalam hadis dalam Al-Mu'jamnya At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya kelak Al-Quran akan mendatangi sahibnya. Mendatangi orang-orang yang dulu membacanya, dulu mempelajarinya. mendatangi dengan mengatakan hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? La ma'arifuk, saya tidak mengenalmu. Hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Lalu dia mengatakan ana sahibukal Qur'an, aku adalah temanmu dulu, akulah Al-Qur'an. Admatuka bin bil jawahir, akulah yang menjadikan engkau haus di waktu siang karena tilawah Al-Qur'anmu. Wa adhartuka, dan akulah yang membuatmu begadang tidak tidur bilail di waktu malam. Maka ketika itu fayudau biyaminihi al-mulk, ketika itu diletakkan di tangan kanannya seorang ahlul Qur'an kerajaan. Wabishimalihi al-khuld, dan di tangan kirinya keabadian selama-lamanya. Dan yang lebih menakjubkan setelah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayudau ala ra'sihi tajul waqar, diberikan mahkota kewibawaan kepada anak tersebut. Wayuksa walidahu hullatain la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, dan dipakaikan kepada kedua orang duanya hullatain, pakaian yang sangat indah, la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, yang tidak pernah dipakaikan kepada penduduk dunia. Fayakulan, maka kedua orang tuanya bertanya, bima kusina, dengan sebab apa kita dipakaikan pakaian yang begitu indah ini? Bi akhdi waladikumal Qur'an, dengan sebab anak kalian yang senantiasa bersama Al-Qur'an. Bermanfaat anak yang seperti ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain, kedua orang tuanya yang diberikan tajun ala ra'sih atau ra'sihima, diberikan di kedua kepala orang tuanya tajun mahkota, dau'uhu mithlu dau'i asyams, yang mahkota itu bersinarnya cahayanya seperti cahaya sinar matahari. Wa ulbisu walidahuma atau walidah, dan dipakaikan kedua orang tuanya hullatain, pakaian yang sangat indah, la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, pakaian yang sangat indah yang tidak pernah dipakaikan kepada penduduk di dunia. Lalu ditanya, kenapa kita dipakaikan ini? Bi akhdi walidikuma Al-Quran, dengan sebab anak kalian itu membaca dan mempelajari Al-Quran. Tentunya ini yang sangat kita harapkan, generasi Qurani yang akhlaknya akan menjadi akhlak yang baik, terpuji, mulia, saleh, bermanfaat untuk kedua orang orang tuanya, di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya dia berbakti baik akhlaknya dengan orang tuanya, di akhirat juga dia akan bermanfaat doa-doanya, serta mahkota akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Bukan anak-anak yang jauh dari Al-Quran, bukan anak-anak yang jauh dari agama, yang dengan itu anak-anak menjadi akhlaknya jelek, doyane malah tawuran, bikin pusing orang tuanya dan seterusnya. Na'udzubillah. Kita mulai dengan diri kita membaca Al-Quran. Kita ajak sini nak, kita baca Al-Quran bersama. Coba anak baca Al-Quran, bapak dengarkan bacaanmu. Ayo nak, ibu dengarkan bacaanmu. Pernahkah hal ini kita lakukan? Lakukan ma'asyarul muslimin. Jangan biarkan anak kita jauh dari Al-Quran, tidak terbimbing dengan Al-Quran. Kita baca sendiri, anak kita tidak diajak, kita tidak diperdengarkan. Jangan sampai. Kita harus yakin Al-Quran ini bisa menyentuh hati siapa saja. Bacakan Al-Quran ketika tidurnya dia. Nah, dan sungguh adalah orang tua yang sangat kejam, orang tua yang sangat-sangat jahat ketika dia membiarkan anak-anaknya jauh dari Al-Quran. Dan sungguh anaknya kelak di hari akhirat akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anaknya akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dunka Barang siapa berpaling menjauh meninggalkan zikir kepadaku, meninggalkan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isatan dunka, maka baginya kehidupan yang sempit, waliyadu billah. Apa kita tega anak-anak kita jauh dari Al-Qur'an sehingga mendapatkan kehidupan yang sempit? Setiap orang tua tentunya menginginkan kehidupan yang baik bagi anak-anaknya, kehidupan yang menenteramkan. Maka dengan Al-Quran, kalau kita tidak peduli dengan anak kita, bagaimana bacaan Al-Qurannya, ini yang akan mereka dapatkan, waliyadzubillah, kehidupan yang sempit di dunianya, di kuburnya, dan juga di akhiratnya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang menjauhi Al-Quran akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu orang tersebut akan protes. Qala Rabbi lima hasartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Buta dia, tidak bisa melihat apapun kecuali an-nar, kecuali neraka. Neraka dia bisa melihat, yang selainnya buta. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah demikian ketika dibacakan datang kepada engkau ayatuna, ayat-ayat kita, fanasitaha, tetapi engkau melupakannya, engkau enggan. Kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pula engkau akan dilupakan. Apakah tega kita mempersaksikan anak-anak kita mendapatkan kehidupan yang sempit, dibangkitkan dalam keadaan buta, dilupakan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab penelantaran kita, pembiaran kita, tidak open-nya kita memperhatikan anak-anak kita dengan Al-Qur'an tentunya. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan tersebut. Mulailah dari diri kita, ma'asyarul muslimin. Bacalah Al-Quran. Inilah momennya bulan Ramadan. Dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Mentauladani Rasulullah SAW yang membaca Al-Qurannya lebih banyak di bulan Ramadan. Dan dengan sebab itu mudah-mudahan anak-anak kita juga ikut tersentuh hatinya agar kembali kepada Al-Quran, yang dengan itu kita bisa menciptakan generasi anak-anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kita, baik di ketika kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan anak-anak kita yang terbimbing dengan Al-Quran bisa menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan di yaumil akhir, pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kami pribadi dan juga dari syaitan, dan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.